السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sunnahnya mengganti ibadah-ibadah yang biasa dilakukan yang tidak wajib dan tertinggal karena sakit atau tertidur atau lupa, untuk digantikan di waktu duha. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Aisyah. Kemudian sunnahnya membangunkan istri atau istri membangunkan suami untuk salat malam dengan memerciki air. Percikan air yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu ada sesuatu di dalamnya, karena ucapan beliau adalah dari Allah, maka sebaiknya tidak kita ganti dengan yang lain. Ketika Nabi mengatakan dengan air, air, dengan batu, batu, dengan ini, ini, jangan diganti. Karena ucapan Nabi adalah pilihan, bukan kebetulan. Ya. Ya, sekarang kita lanjutkan 1184. وعنه وأن أبي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل. Jika seorang laki-laki membangunkan keluarganya, istrinya di malam hari, bukan pagi, bukan subuh, subuh kan pagi, ini malam, setengah jam sebelum subuh, satu jam sebelum subuh, satu setengah jam sebelum subuh, dua jam sebelum subuh. Fasallaya, kemudian mereka berdua sholat, suami istri itu sholat berjamaah. Aw salla rak'atain, atau sholat dua rakaat jami'an, berjamaah, berarti minimal dua rakaat tahajud, bukan witir. Mungkin witirnya sendiri-sendiri sebelum tidur. Kutiba fidz dzakirina wadz dzakirat, maka keluarga tersebut, suami istri tersebut, tercatat sebagai az-zakirin waz-zakirat, orang-orang laki-laki yang selalu mengingat Allah dan perempuan yang selalu mengingat Allah. Az-zakirin waz-zakirat, syaratnya tadi, suami membangunkan istri, mungkin sebaliknya, kemudian sholat berjamaah, salat lail. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ada tambahan dari Syekh Salim, yaitu Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Adapun dari Al-Imam An-Nawawi hanya Abu Dawud. Fi kul hadis, استحباب حفظ الزوجة والأولاد على صلاة الليل. Disukai untuk menganjurkan istri, anak untuk melaksanakan salatul lail. Disukai. Kalau subuh tentu bukan disukai lagi, tapi wajib. Wajib membangunkan istrinya, anaknya untuk salat subuh. Yang laki-laki berjamaah di masjid. Ini bukan subuh. Ini sebelum subuh. Ini disukai. Disunnahkan. Dicintai oleh Allah. Kemudian yang bagi lil mar'i ayyu rabbiya ahla baitihi 'ala ta'ah. Wajib bagi seseorang laki-laki untuk mentarbiyah, mendidik keluarganya, ahli baitnya agar mereka melaksanakan ketaatan. Ini ada di pundak suami, kepala keluarga. Dan suami, kepala keluarga tidak boleh memberikan kewajiban ini kepada yang lain. Tidak boleh. Kecuali dalam hal yang dia tidak mampu. Dia tidak mampu bahasa Arab, dia serahkan kepada orang yang bisa bahasa Arab. Dia tidak lancar baca Al-Quran, dia serahkan kepada guru yang lancar baca Al-Quran. Boleh. Adapun memerintahkan solat dan seterusnya, maka ini di pundak suami, ayah. Bolehkah dilimpahkan kepada orang lain? Tidak boleh. Kecuali ada sesuatu dalam dirinya, mungkin cacat, mungkin buta atau bisu atau apa. Dalam keadaan normal, maka dia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, yang terakhir, jawazu solatil layli jama'atan. Bolehnya solat malam dengan berjamaah. Boleh. Boleh. Bukan bid'ah. Yang bid'ah adalah beramai-ramai di masjid atau di sebuah tempat dan direncanakan jauh-jauh hari. Diumumkan tempatnya, imamnya, dan seterusnya. Apalagi di malam-malam tertentu. Misalnya malam 1 Muharram, malam 1 Januari. Ini bid'ah, jelas. Kecuali malam Ramadan, Tarawih, itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ketika di sebuah masjid mengadakannya dan menyaingi solatut Tarawih, maka jelas ini bid'ah. Seperti yang kita saksikan di sebagian masjid dengan istilah mabit, lalu qiyamul lail berjamaah, ditunjuk siapa imamnya, diumumkan. Ini tidak syak lagi, bid'ah. Karena ibadah tidak boleh dengan akal kita, ro'yu kita, nurani kita. Ro'yu akal nurani kita akan mengatakan apa salahnya. Bukankah ini sebuah kebaikan? Iya. Tapi jangan pernah lupakan kaidah bahwa lau kana khairan nasabakuna ilaih. Seandainya itu benar, itu baik, tentu yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Tidak ada para sahabat sepeninggal Nabi, misalnya Abu Bakar atau Umar atau Utsman, memerintahkan qiyamul lail berjamaah, ditentukan waktunya, imamnya, tempatnya di luar Ramadan. Adapun di dalam Ramadan, malam-malam Ramadan, jelas itu salatut tarawih sunnah dan dilakukan oleh para sahabat setiap malam mulai di zaman Umar. Tidak setiap malam di zaman Nabi dan Abu Bakar. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bukan mengada-ada, bukan menyelisihi Rasul dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul dan Abu Bakar tidak melakukan setiap malam karena ada ilat, ada alasan. Al-hukmu taduru bil-illah. Hukum yang ada ilatnya, maka ketika ilat itu hilang, hukum itu ikut hilang. Nah, ketika Nabi wafat, ilat itu hilang. Maka Umar berisihat untuk melakukannya setiap malam. Dan jangan lupa, tidak ada satupun sahabat yang protes. Semua sepakat dengan keputusan Umar untuk melakukan salatut tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Berarti ijma' sahabat. Masuk dalam keumuman sabda Nabi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak mungkin umatku, para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Tidak mungkin. Ketika para sahabat sepakat, pasti itu benar. Tidak mungkin salah. Bagaimana ketika para kiai, para ulama di Indonesia ini sepakat semua, apa pasti benar? Jawabnya, belum tentu. Belum tentu. Seluruh ulama di Saudi sepakat tentang satu permasalahan yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Apa dijamin benar? Belum tentu. Adapun para sahabat sepakat, pasti benar. Nabi yang menjamin, berarti jaminan dari Allah. La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Nah, yang boleh adalah tanpa diumumkan sebelumnya, tanpa direncanakan, tidak di masjid secara umum, berarti spontan saja. Sebagaimana banyak riwayat, Nabi bangun malam, Ibnu Abbas melihat, ikut. Nabi bangun malam, Hudzaifah melihat, ikut. Cuma berdua, bertiga, tidak beramai-ramai, kecuali di bulan Ramadan. Yeah. Kemudian 1185. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza na'asa ahadukum fi shalah," apabila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, fal yarkud, maka tidurlah. Berbaringlah, kemudian tidurlah. Maksudnya, jangan meneruskan sholatnya. Sholat, selesaikan. Sedang berdiri, terserang kantuk, maka ringankan. Ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Begitu salam, fal yarkud. Tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum, hingga kantuknya hilang. Tentu ini bagi orang yang memang sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, biasanya ya baru berdiri sudah ngantuk. Maksudnya di sini sudah penat, sudah capek. Karena sudah berdiri mungkin setengah jam, mungkin satu jam. Kan fisik kita terbatas. Ngantuk, capek, tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai kantuknya hilang, seger lagi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena ketika seseorang salat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru, bisa saja maksud dia mohon ampun, minta ampun, tapi fayasubba nafsahu, malah mencaci diri sendiri. Keluar ucapan buruk, melaknat diri sendiri, namanya juga ngantuk. Ya. Namanya juga ngantuk. Antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia maksudkan tidak nyambung, tidak sama. Maksudnya minta surga, malah yang keluar neraka. Gimana itu? Bisa saja kan? Karena saking ngantuknya. Maksudnya berlindung diri dari neraka, malah berlindung diri dari surga. Namanya ngantuk. Maka tidur. Dan beginilah syariat. Ngantuk, tidur. Capek, istirahat. Hujan, ya sudah di rumah. Inilah syariat Islam. Nyaman, nikmat, tenang. Allah tidak ingin kita menyembah Allah dengan susah payah, dengan berdarah-darah, dengan basah kuyuk, dengan terengah-engah. Allah tidak suka. Allah ingin kita menyembah Allah dengan tenang, nyaman, reha, tidak bersusah payah. Ya. Tidak seperti pendapat sebagian torekot-torekot sufi. Mereka beranggapan dalam ibadah semakin berat, maka semakin besar pahalanya. Ini keliru. Allah tidak suka kita berat di dalam beribadah. Maka ngantuk, tidur. Capek, istirahat. Dan begitu seterusnya. Beliau tidak menurunkan fawaid karena ini pengulangan dari hadis 147 di bab sederhana dalam ketaatan. Kita lanjutkan 1186. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min al-lail, apabila salah seorang kalian berdiri salat qiyamul lail, fasta'jamal qur'anu 'ala lisanihi, kemudian bacaan-bacaan Al-Qur'an itu menjadi sulit di lisannya, menjadi berat di lisannya. Karena apa? Ngantuk. Karena terlalu capek, maka berat. Kalimat-kalimat itu semakin berat. Falam yadri ma yaqul, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Yang saya ucapkan ini apa? Pikiran tidak ke situ. Tentu Nabi berbicara kepada para sahabat, di mana para sahabat orang asli Arab Quraisy rata-rata bahasanya sama dengan bahasa para sahabat sehari-hari sama dengan bahasa Al-Qur'an. Sama dengan bahasa Al-Quran, sama persis. Bahasa Abu Jahal Abu Lahab sama persis dengan bahasa Al-Quran. Maka Abu Jahal Abu Lahab kan faham Al-Quran. Kalau enggak faham, enggak marah. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab marah? Karena faham dengan Al-Quran. Bahasanya sama. Marah, ditolak. Maka beliau mengatakan, falam yadri ma yaqul. Kalian tidak tahu apa yang kalian ucapkan. Karena saking ngantuknya. Kalau kita yang enggak tahu bahasa Arab, ngantuk ya enggak tahu artinya. Ya orang enggak tahu. Ya. Enggak ngantuk juga enggak tahu apa. Ya. Ar-rojim itu apa, ar-rohim itu apa. Enggak bisa membedakan antara ar-rojim dengan ar-rohim. Cuman beda titik doang satu, ya kan. Satu pengasih, penyayang, satu terkutuk, kan jauh banget. Bedanya cuma satu titik. Tentu maksud Nabi seperti itu. Yang tahu bahasa Arab, para sahabat faham bahasa Arab, faham Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran tahu maksudnya secara umum. Membaca Al-Quran secara umum tahu maksudnya. Tentang ancaman neraka, tentang janji berupa surga. Para sahabat tentu tahu maksudnya sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab tadi. Nah, karena saking ngantuknya, saking capeknya, tidak konsen, tidak tahu, maka falyatuji' berbaring saja, tidur saja, istirahat saja ketika sudah tidak konsen. Kenapa? Ini kan tidak wajib. Dan qiyamul lail itu diharapkan kita menghayati bacaan kita. Bukan harus 11, harus selesai, tidak. 2 rakaat atau 3 rakaat, tapi konsentrasi kita kepada bacaan, tafakkur, tadabbur, itu jauh lebih baik daripada 10, 11, tetapi pikiran kemana-mana. Karena ini kia mulai, tidak wajib. Dan mau kemana malam-malam? Ya, kalau sholat zuhur kan sebentar lagi mau ke pasar, sebentar lagi mau ketemu orang, sebentar lagi mau jualan, sebentar lagi janji mau bayar ke orang. Itu sholat zuhur, sholat asar. Maka tidak tafakur, tidak tadabbur, dimaklumi. Umumnya seperti itu. Adapun sholat malam mau kemana? Ya. Maka diharapkan ada tafakkur, ada tadabbur, ada penghayatan, ada menghayati bacaan-bacaan tersebut. Kalau tidak bisa menghayati karena saking ngantuknya, tidur saja. Ya. Sampai ngantuknya hilang. Rawahu Muslim fi kull hadis. Karahiyatu qiyamil lail wal mar'u na'is. Tidak disukainya qiyamul lail ketika seseorang sedang mengantuk. Tidak disukai. Tidak sampai kepada hal yang haram. Tidak disukai. Jangan. Li anna jasadaka lahu 'alaika haqq fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Karena jasadmu itu punya hak. Mata kita punya hak, tangan kita punya hak, kaki kita punya hak, fisik kita punya hak. Berikanlah hak itu. Apa hak mata? Tidur. Apa hak badan kita? Istirahat. Maka berikanlah hak itu. Maka orang yang terus berjaga, terus begadang setiap malam tanpa tidur, dia zalim. Walaupun terhadap badannya sendiri. Karena sebetulnya badan kita ini milik siapa? Milik Allah, ya kan? Bukan milik kita. Ketika kita zalimi, kita dosa. Kita sileti kulit kita, dosa. Dosa. Ya. Walaupun atas nama ibadah. Walaupun dalam rangka beribadah, tetap tidak boleh. Allah tidak mau, Allah tidak suka. Kita memudorotkan badan kita, menyiksa badan kita dengan tujuan ibadah. Karena sekali lagi, Allah ingin kita ibadah dengan tenang, nyaman, santai. Yang kedua, tentang memberikan hak kepada yang berhak ini tentu luas sekali. Istri kita punya hak, anak kita punya hak, suami punya hak, ayah ibu kita punya hak, tetangga kita punya hak, banyak sekali. Maka ada ayat hukuk, ada ayat-ayat hak, ada 10 di situ. Diawali dengan hak, hak Allah, kemudian hak orang tua, kemudian karib kerabat, kemudian tetangga, dan seterusnya ada 10. Nah, maka wajib kita tunaikan hak-hak mereka itu. Kewajiban mereka, kewajiban kita terhadap mereka, termasuk anak. Anak punya hak terhadap kita, nafkah, tarbiyah. Yang kedua, al-muradu min qiyamil layli at-tadhakkuru wat-tadabburu wat-tafakkur. Fa illam yastati al-'abdu dhalik falyattaji'. Inti dari qiyamul layl, tujuan qiyamul layl itu tadi, tadhakkur, tafakkur, tadabbur, menghayati, tujuannya itu. Maka ketika tujuannya tidak tercapai, sudah tidur saja. Karena intinya itu, tujuannya itu. Oleh karena itu beda dengan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka kita tahan kantuk kita sampai salam, sampai sholat selesai. Ya, karena untuk lima waktu itu betul-betul yang pertama kali kita perhatikan adalah apa? Untuk sholat lima waktu puasa Ramadan itu yang pertama kali kita perhatikan adalah menggugurkan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Karena sholat lima waktu puasa Ramadan, zakat, haji yang merupakan kewajiban kita itu ada dua tujuan. Ada dua tujuan. Tujuan pertama dari sholat lima waktu puasa Ramadan, tujuan pertama apa tadi? Menggugurkan kewajiban. Ini harus gugur. Ketika tidak gugur, ulang lagi. Ulang lagi sampai betul-betul gugur. Dan kita pasti tahu, sudah gugur atau belum kita tahu. Umar tahu, sholat yang barusan dilaksanakan belum gugur kewajiban. Maka diulang lagi oleh Umar, sholat asar. Karena Umar baru sadar, belum mandi junub. Berarti belum gugur, tidak sah. Maka diulang lagi. Nah, maka jika kita tahu ibadah kita, sholat kita, subuh kita, Ramadan kita belum gugur, ulang lagi. Ulang lagi. Ya, mungkin lupa belum wudu. Mungkin lupa belum mandi junub. Ilmu fikih sah dan tidaknya ini penting sekali. Karena kalau tidak tahu, mestinya dia mengulang, tidak mengulang. Dosa besar. Karena orang yang sholatnya tidak sah sama dengan apa? Sama dengan orang yang belum sholat. Si A tidak sholat sama sekali, si B sholat dan tidak sah, sama. Tidak sah. Ya, beda dengan yang kedua nanti. Ini tujuan pertama harus tercapai dulu. Dan sekali lagi, kita pasti tahu, kita harus tahu. Apakah kewajiban yang kita laksanakan ini sudah gugur atau belum? Kita harus tahu. Kalau tidak tahu, bahaya. Jahil dia dan terancam berdosa besar. Yang kedua, setelah tujuan pertama tercapai, yaitu gugur kewajiban, tujuan kedua, apa? Apa? Pahala. Tujuan kedua, pahala. Untuk tujuan kedua ini, kita tidak mungkin tahu. Dapat pahala atau tidak, kita tidak tahu. Adapun tujuan pertama, kita tahu, gugur atau tidak. Istilah fikihnya sah atau tidak sah kan ketahuan. Selesai sholat, saya katakan alhamdulillah sah sholat saya. Loh kok bapak tahu? Iya, saya sudah wudu, saya menghadap kiblat, saya menutup aurat, saya sudah mandi junub dan seterusnya. Adapun yang tidak tahu adalah tujuan kedua, pahala. Tidak ada yang tahu dari sholat kita yang sudah sah ini apakah dapat pahala atau tidak. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka para nabi, para rasul, Ibrahim, Ismail memohon, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini. Karena enggak tahu. Kalau sah pasti berpahala, tidak akan merengek berdoa seperti itu. Tidak mentang-mentang sholatnya sah, maka pahala pasti dapat. Bagaimana ketika pahala tidak dapat? Dosakah dia? Jawabnya, tidak. Tidak. Kan yang penting kewajiban telah gugur. Walaupun tidak dapat pahala. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan, ya percuma gak dapat pahala. Enggak percuma. Karena tujuan pertama tercapai dan itu yang wajib. Itu yang wajib. Yang kedua tidak wajib. Maka dapat pahala atau tidak, tidak wajib. Dapat pahala alhamdulillah. Tidak dapat pahala, sudah gugur kewajiban. Ya. Maka jangan memaknai sabda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju'al 'ab. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya dia cuma dapat lapar dan haus, berarti sia-sia percuma puasanya? Tidak. Dia tidak dapat pahala. Bukan sia-sia, dia tidak dapat pahala. Adapun kewajiban telah gugur. Maka mengatakan kalau begitu batalkan sekalian. Ini tidak benar. Dosa dia. Ketika marah-marah misalnya atau apalah ya, yang menyebabkan maksiat misalnya, yang menyebabkan pahala hilang. Kan perbuatan maksiat bisa menghilangkan pahala puasa. Lalu dia mengatakan kalau begitu makan sekalian, minum sekalian, ini tidak benar. Berarti dia berdosa sebagai orang yang tidak berpuasa Ramadan. Adapun dia tetap menahan makan dan minum sampai maghrib, insya Allah dia tidak berdosa sebagai orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Cuman enggak dapat pahala. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yanbaghi 'alal 'abdi qira'atul Qur'ani qira'ata tadabburin wa fahmin. Dianjurkan kepada seorang hamba untuk membaca Al-Qur'an itu dengan bacaan tadabbur, bacaan pemahaman. Bukan sekedar lantunan. Dan ini menimpa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama yang tidak faham bahasa Al-Quran. Bacaan Al-Quran mereka ya sekedar lantunan. Karena dia tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Sekedar lantunan saja. Seperti mantra-mantra gitu kan. Tidak tahu maksudnya, tidak tahu artinya. Ah, jangan begitu. Ya. Yeah. Bacalah Al-Quran dengan bacaan tadabbur, dengan faham, tafakkur, tadabbur. Ya, kita masuk bab berikutnya, bab 213. Babu istihbabi qiyami Ramadan wa huwa at-tarawih. Bab tentang disunahkannya qiyam Ramadan atau at-tarawih. Ada dua istilah di bab ini. Qiyam Ramadan atau at-tarawih. At-tarawih mendatang. Di zaman Nabi tidak masyhur. Mungkin tidak ada istilah at-tarawih. Dan banyak nama-nama solat itu yang belum masyhur di zaman Nabi. Ya. Karena Nabi tidak memberikan nama langsung, tetapi sifat. Seperti solat tahiyatul masjid disifati oleh Nabi sebagai tahiyatan lil masjid, untuk menghormati masjid. Ya. Jadi tidak secara khusus ini namanya solat tahiyatul masjid, ini namanya solat at-tarawih, ini namanya solat ini, solat itu, tidak. Ya. Atau qobliyah, ba'diyah. Kan yang dikatakan oleh Nabi, sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib, liman sya'a. Bagi siapa yang mau. Yang dimaksud Nabi, tentu qobliyah maghrib. Ya. Cuman Nabi tidak mengatakan ini namanya qobliyah maghrib. Salat dua rakaat sebelum salat maghrib. Ya. Dan begitu seterusnya. Hadis pertama 1187. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama Ramadan. Barang siapa yang berdiri Ramadan, maksudnya berdiri salat. Berdiri salat Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan. Apa namanya? Tentu tarawih. Salat tarawih berdiri di malam Ramadan. Karena salat sering disebut sebagai berdiri. Apalagi sujud. Apalagi ruku. Apalagi membaca. Di ayat, di hadis, istilah-istilah salat seperti itu. Ya. Ketika Nabi diambilkan air untuk wudu oleh seorang sahabat, Nabi merasa berterima kasih. Lalu Nabi menawarkan, engkau minta apa? Orang ini menjawab, aku ingin dekat denganmu nanti di surga. Maka Nabi mengatakan, ya, tapi bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu dengan apa? Bikasrotis sujud. Dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Tentu sholat. Ya. Kan tidak boleh memperbanyak sujud tanpa alasan. Bentar-bentar sujud. Bid'ah. Sujud di luar sholat kan cuma sujud syukur. Sama sujud tilawah. Itu kan karena ada sesuatu. Apa sujud tilawah, sujud syukur kita lakukan semau kita? Kan tidak. Ya. Kalau sholat kan bisa. Ya. Yang sudah ada saja banyak sekali. Ketika semuanya sudah dilakukan, kita masih ingin sholat, bisa. Sebagian ulama menamakan sebagai sholat mutlak. Bukankah itu bid'ah karena enggak ada ketentuan dari Nabi? Yang bid'ah yang kita tentukan. Kita menentukan adanya sholat di malam nisfu sya'ban, itu bid'ah. Kita menentukan adanya sholat di Rabu terakhir di bulan Rajab, itu bid'ah. Adapun kita tidak menentukan, kita datang ke masjid, pingin sholat, sholatlah. Ya. Tahiyatul masjid sudah, sholat sunat wudhu sudah, qobliyah ba'diyah, enggak ada lagi sholat yang belum dilakukan di saat itu. Tapi pingin sholat, sholatlah. Ya. Sekira ini pendapat yang lebih rajih. Asal tidak menentukan ini sholat anu dalam rangka anu, itu yang bid'ah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat terawih Ramadan karena iman dan ihtisab, ada dua alasan. Alasan pertama iman. Apa yang mendorong dia sholat? Iman. Apa yang mendorong seseorang sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji? Harus karena iman. Jangan karena manusia, jangan karena tidak enak, jangan karena dunia, harus karena iman. Ini yang pertama. Bahwa ini perintah Allah, ini kewajiban, ini keutamaan, itu karena iman. Yang kedua, wahtisaban. Apa ihtisab? Mengharap ganjaran. Mengharap pahala. Bolehkah sholat, puasa, beribadah mengharap pahala? Harus. Kalau ibadah tidak boleh mengharap pahala, tentu Nabi tidak akan bersabda. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya. Buat apa bersabda seperti itu? Kalau pahala itu tidak boleh kita cari. Ya. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Buat apa bersabda seperti itu beliau? Kalau pahala itu tidak boleh kita cari. Harus. Tarekat-tarekat sufiyah begitu. Mereka mengharamkan mencari pahala. Udah taat saja, taat, taat, taat. Bahkan sebagian mereka tidak membolehkan mencari surga dengan sholat, dengan puasa, takut neraka, maka menjauhkan diri dari zina, khamr, judi dengan alasan takut neraka, tidak boleh katanya. Ini batil. Ini sebatil-batil ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyuruh kita untuk mencari surga. Walau bisyiki tamrotin, untuk takut terhadap neraka, walau dengan sedekah sebutir atau setengah butir kurma. Berarti amal-amal tersebut yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan at-tarawih karena iman dan karena ihtisab, ghufira lahu, diampuni dia dengan majhul, dengan majhul, bukan ghafarallahu lahu, tapi ghufira lahu, diampuni dia apa? Ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu. Seluruhnya insyaallah. Insyaallah. Sebagian mengatakan yang kecil, yang besar tidak harus bertaubat. Pendapat ini tidak tepat. Walaupun sedikit ulama-ulama yang berpendapat dosa-dosa besar bisa ikut diampuni dengan sholat, dengan umrah, dengan haji, dengan qiyamul lail, dengan puasa Ramadan, dan seterusnya. Tetapi hujahnya kuat. Yang saya tahu, Syekh Albani dan Qadhi Iyad, dua ulama besar ini, menyalahi jumhur. Beliau berdua mengatakan, ya tentu ada yang lainnya, bahwa termasuk dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar bisa diampuni dengan amal-amal tertentu. Ya. Ambil contoh misalnya sholat lima waktu, diumpamakan oleh Nabi seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai. Ya. Dia mandi di sungai itu berapa? Lima kali sehari. Lalu hadis itu ditutup oleh Nabi, mungkinkah orang yang mandi sehari lima kali masih ada kotoran? Kotoran yang dimaksud dosa. Dijawab oleh para sahabat, tidak. Tidak, berarti sudah bersih semua. Apa iya kita katakan bahwa tidak ada kotoran itu yang dimaksud dosa-dosa kecil? Dosa-dosa besarnya masih ada? Ini kan muskil. Bagaimana perumpamaan Nabi tidak ada kotoran sama sekali, ternyata masih ada dosa besarnya. Kan sangat tidak tepat itu. Yeah. Maka yang rajih, pendapat Syekh Albani, Qadhi Iyad dan lain-lain, bahwa dosa-dosa besar pun bisa diampuni dengan sholat, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan puasa Ramadan dan lain-lain, umrah. Ya. Yeah. Haji, dia pulang seperti lebih kuat lagi haji dan umrah, ya, tidak rafas, tidak fusuk. Kemudian dia pulang kayaumi waladathu ummuhu, pulang haji dia seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Mana mungkin dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa kecil, tidak bersih dari dosa besar. Maka ini kuat, pendapat ini kuat. Walaupun tidak banyak. Nah, sering kita bahas bahwa kebenaran tidak ditunjukkan dengan banyaknya orang yang setuju, tapi ditunjukkan oleh dalil, oleh hujjah. Walaupun seorang ulama di antara sekian ribu ulama, tapi dia bawa hujjah kuat, maka dia yang menang. Fikul hadis muttafaqun alaih ya. Al-hudu ala qiyami Ramadan. Anjuran untuk qiyam Ramadan. Anjuran yang tidak wajib. Tapi dianjurkan. Keutamaannya besar sekali. Jangan dilewatkan. Bahkan Nabi memerintahkan istri-istri beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau untuk berjamaah di masjid. Ya. Yeah. Sementara solat yang lain di rumah. Dan Nabi tentu tahu. Maka kaidah yang mengatakan lebih baik di rumah, tidak usah berjamaah solat tarawih. Orang yang wajib saja lebih baik di rumah, apalagi yang sunat. Tentu Nabi lebih tahu dengan kaidah ini. Ya. Yeah. Berarti ada perkecualian. Gitu. Kan beliau yang menyuruh, istri-istri beliau, keluarga beliau, untuk keluar. Untuk berjamaah qiyamul lail. Karena yang berjamaah itu, dia mendapatkan keutamaan seperti sholat sepanjang malam. Ka qiyami lailati. Tentu keutamaan yang besar sekali. Yang kedua, bayanu khassatin min khasaisi qiyami Ramadan wa hiya ghufranudz dzunub. Menerangkan tentang keistimewaan, kekhususan qiyam Ramadan. Banyak keistimewaannya. Salah satunya ghufranudz dzunub. Dosa-dosa diampuni. Keutamaan besar sekali. Salah satu kebaikan yang paling kita harapkan adalah dosa-dosa kita diampuni. Ini kebaikan besar. Amal banyak, ilmu banyak, keutamaan banyak. Tapi dosa-dosa belum diampuni. Kan mengerikan. Amal sedikit, ilmu sedikit, amal biasa. Tapi dosa-dosa sudah diampuni. Maka bahagia. Ya, seperti anak-anak yang meninggal masih anak-anak atau bayi. Ibrahim, putra beliau, meninggal. Sudah punya amal belum? Belum ada amalnya. Kenapa masuk surga? Dapat pengasuh di surga. Karena tidak punya dosa. Jadi yang penting sebetulnya tidak berdosa. Bukan banyaknya amal. Maka tadi, yang dua tadi, kan yang pertama yang harus kita perhatikan. Menggugurkan kewajiban itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Ya. Yang penting tidak dosa, tidak dosa, tidak dosa. Adapun dapat pahala, ya dapat alhamdulillah. Tidak, maka tadi tidak tercela, tidak dosa. Ya. Maka jangan melakukan hal-hal yang mustahab sunat sebelum melakukan yang wajib. Ya, kita salat dulu. Barangkali ada di antara antum yang belum tahu ya, Abu Dzar sedang bangun masjid dan gedung sekolah. Antum bisa ikut serta di BSM 11/2003/2007. Kita lanjutkan beberapa poin lagi. Yang terakhir tentang kekhususan qiyam Ramadan adalah ghufranudz dzunub. Dosa-dosa diampuni. Kemudian bayanu syuruti ghufranidz dzunub. Syarat-syarat diampuninya dosa ada dua. Yang pertama, al-imanu bi fardiyati siyamihi wa istihbabi qiyamihi. Mengimani tentang kewajiban puasa Ramadan, tentang disunahkannya qiyam Ramadan, diimani dulu. Sebelum mengimani ini, jika tidak mengimani ini, tentu tidak akan diampuni dosa-dosanya. Karena ada kalimat imanan. Yang kedua, al-ihtisab. Apa al-ihtisab? Wahuwa qasdul ajri minallah. Mengharap ganjaran pahala dari Allah. Bihadzal fadli la min babir riya'i wasyuhrah. Bukan mengharap dunia, bukan mengharap pujian, bukan mengharap yang lain. Inilah dua syarat diampuninya dosa. Ya, iman dan ihtisab. Kita bersoal jawab. Ketika Rasul menjadi imam, berusaha menahan kambing agar tidak masuk sutroh. Apakah sah sholat jamaah yang sutroh imamnya dimasuki anak kecil berulang kali? Sah. Sah. Si makmum ini, si imam ini berdosa kalau tidak menahan anak itu. Tetapi sah. Kecuali yang melewati itu bukan anak, tetapi tiga hal, maka sholatnya batal. Sholatnya si imam tentunya. Makmum tidak bertanggung jawab, sebagaimana hadis Umar tadi. Apa tiga hal tadi yang bisa menyebabkan sholat batal jika dilewati? Satu, anjing hitam. Dua, keledai. Tiga, wanita yang sudah haid, wanita dewasa. Tiga hal inilah yang bisa membatalkan sholat seseorang kalau dilewati. Ya, tadi pertanyaannya anak kecil, maka tidak batal. Tapi tetap berdosa kalau tidak ditahan. Kambing saja ditahan, apalagi anak. Adapun sah, tetap sah. Lebih baik mana memimpin doa setelah sholat tahajud, kemudian diamini oleh istri, atau doa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dan tidak menjadi kelaziman sunnah Nabi berdoa setelah sholat tahajud. Kalau mau berdoa memohon kepada Allah, justru ketika sujud. Kan sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'aktsiru du'a fis sujud. Perbanyaklah berdoa memohon ketika sujud. Karena sedang dekat-dekatnya. Aneh. Sedang dekat tidak minta, begitu sudah tidak dekat, sudah salam, malah minta. Maka tempat yang paling bagus untuk berdoa adalah sholat, sujud, bukan setelah sholat. Tentu boleh berdoa setelah sholat, tapi yang lebih dekat kepada untuk dikabulkan adalah ketika sujud. Bolehkah tetap melakukan sholat tahajud berjamaah dengan istri di bulan Ramadan? Kalau pertanyaannya boleh, tentu boleh. Sah. Tidak bid'ah. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, berjamaah dengan istri atau berjamaah di masjid bersama imam? Tentu berjamaah di masjid bersama imam. Karena syarat mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam itu berjamaah di masjid bersama imam. Apakah sholat witir boleh berjamaah selain bulan Ramadan? Sama, witir dengan tahajud sama, qiyamul lail. Yang pembahasan tadi kan qiyamul lail. Bukan tahajudnya saja, bukan witirnya saja. Kalau Syiah itu bukan Islam, kenapa Raja Saudi mengizinkan mereka ikut ibadah haji? Ya, tanyakan ke beliau ya, Raja Saudi. Saya enggak tahu kenapa, ya. Tentu enggak berhak saya menjawab. Tapi ketika melarang tentu sulit sekali. Sulit sekali. Duluan mana? Saudi apa Syiah? Duluan Syiah apa duluan Saudi? Tentu duluan Syiah. Sudah ada di zaman sahabat kan Syiah. Saudi baru berapa ratus tahun, mungkin 200 tahun. Syiah sudah 1300-an tahun. Bukan hal yang mudah melarang orang-orang Syiah masuk ke Masjidil Haram. Mungkin itu ya, tapi ya beliau lebih tahu. Mana yang lebih utama, membawa balita yang belum bisa diatur untuk datang ke kajian atau meninggalkan anak itu di rumah bersama ibunya? Tentu bersama ibunya, ya kan? Nabi tidak suka dengan kegaduhan-kegaduhan itu. Maka Nabi pernah ketika mengimami sholat mendengar tangisan anak. Selesai sholat, beliau mengatakan, tadi akan aku panjangkan sholat. Karena aku mendengar tangisan anak, aku pendekkan. Berarti tidak menjadi kebiasaan di Masjid Nabawi itu ada tangisan anak. Begitu ada tangisan anak, ini aneh. Ini enggak biasanya, maka dipercepat. Maka masjid-masjid itu tenang. Bolehkah membawa anak? Tentu boleh. Yang bisa diatur, yang nurut, atau yang bayi sekalian, ya kan? Adapun yang mengganggu, jangan. Kalau mengganggu, jangankan anak. Sudah umur 15 tahun, tapi suka mengganggu, apa istilahnya, autis, ya jangan juga, ya kan? Jadi intinya ketenangan. Bukan masalah anaknya itu. Kalau memang bisa diatur, kan ada kan anak-anak tapi diam, tentu boleh. Umat Islam seperti satu tubuh. Apakah jika ahli bid'ah diserang non-muslim, kita juga wajib membela? Iya, dalam hal fisiknya, kehormatannya, iya. Ya. Antara sunnah dengan bid'ah itu berperang di mana? Berperang di majelis, adu hujjah. Adapun di lapangan sesama muslim, dia butuh pertolongan, kita tolong. Dia butuh bantuan, kita bantu. Dia meminjam uang kita, jangan kita bakhil. Gitu. Peperangan ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah itu di majelis hujjah. Ya. Ah, kecuali penguasa yang memang melihat ahlu bid'ah ini berbuat kerusakan. Seperti Khawarij waktu itu berbuat kerusakan, membantai keluarga Abdullah bin Khabbab bin Arah, maka tidak bisa didiamkan, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Adapun sesama muslim, maka tidak boleh kita menghilangkan rasa saling mencintai dan membela, ya. Walaupun beda manhaj. Ya, kita berpisah dengan mereka di mana? Di majelis ilmu, berpisah. Ya. Adapun salat berjamaah, salat Id, salat mayat, ya, tarawih, kita bercampur dengan mereka. Saling mencintai, saling menyayangi, enggak masalah. Nah, ketika pembahasan ilmu, berpisah. Mereka punya majelis, tentu kita tidak mau duduk di majelis mereka dan begitu sebaliknya. Kalau mereka mau duduk di majelis kita, ya salah sendiri mau duduk, ya. Dengerin hujahnya. Itu. Kita jangan. Waktu sudah mepet azan subuh, lalu saya berniat sholat witir. Tapi baru takbir, rakaat pertama sudah terdengar azan. Apakah saya teruskan? Iya. Satu rakaat saja. Ini kan sudah terjawab oleh Nabi. Jika kalian khawatir terbit fajar, fa'autir biwahidah. Witirlah satu rakaat. Jadi teruskan satu rakaat. Karena tidak mengganggu kewajiban kita. kecuali mengganggu kewajiban kita, misalnya sedang qobliyah maghrib atau tahiyatul masjid tiba-tiba qomat, maka batalkan. Jangan sampai ketinggalan kewajiban kita dari takbiratul ihram imam. Kalau ini kan masih lama ya. Rasul tidak pernah meninggalkan dua rakaat sesudah asar, sedangkan ini tadi di Muslim ya, sedangkan di Bukhari disebutkan Rasul melarang dua rakaat setelah subuh dan setelah asar. Menarik pembahasan ini. Ini terjadi karena Nabi pernah sholat setelah asar. Ketika ditanya oleh Aisyah sholat apa, beliau menjawab, tadi ba'da zuhur aku tidak sempat sholat karena menerima keislaman Abdul Qais. Lalu beliau lakukan setelah asar. Menjadi kebiasaan beliau, ketika telah melakukan sebuah kebaikan, maka tidak ditinggalkan lagi. Tentu ini kekhususan beliau. Karena beliau sudah melakukan sholat setelah asar, maka besoknya diulang lagi terus. Ya. Ini tinjauan para ulama, kenapa ada hadis seperti tadi. Jadi dijamak. Akhirnya tidak bertentangan antara riwayat Muslim dengan riwayat Bukhari tadi. Saya biasa setelah selesai mandi lalu berwudu. Apakah dalam waktu mandi itu termasuk sudah berwudu dan tidak perlu melakukan wudu lagi? Iya. Kata Aisyah kan berlebihan, wudu. Wudu setelah mandi. Jadi setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Dengan syarat, satu, mandinya seperti mandi yang disifatkan oleh Nabi. Apa? Seluruhnya basah, dibasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, niat sekalian menghilangkan hadas kecil. Nabi mengatakan tidak ada yang lebih sempurna dari mandi. Dua-duanya harus ada. Jika tidak ada, maka harus wudu lagi. Apakah mandinya harus mandi junub? Tidak. Yang penting mandi tadi. Sifat mandi seperti Nabi. Kan banyak dari kita mandi, tapi kadang-kadang rambutnya masih kering. Tentu tidak sah. Harus wudu lagi. Apakah hukum menjual rumah yang sama dengan harga yang berbeda dalam satu penjualan? Misalnya kalau dibeli tunai 100 juta, kalau kredit 110 juta. Riba. Riba. Dari mana 10 juta ini? Kan sifat riba begitu. Untuk mengetahui sifat riba mudah. Mudah. Sebagaimana asal katanya tambahan. Jadi ketika bertambah 5 juta, 10 juta, 15 juta. Sementara itu bukan keuntungan. Kalau kita beli 1 juta, dijual 1,3, tentu ini bukan riba. Kan ini keuntungan. Marginnya seperti 300 ribu misalnya. Kalau ini, apa ini? Orang harganya 100 juta, tiba-tiba menjadi 110. Karena dicicil. Jelas ini riba. Di samping menyalahi sabda Nabi. Ya, wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu barang dengan dua harga. Maksudnya dua harga seperti itu. Kan ini kan karena ngutang, karena waktu. Dengan ngutang dengan waktu, maka menjadi bertambah harganya. Ini ainur riba, inti riba itu di situ. Ya. Seperti ngutang itu kan waktu. Coba pinjam sekarang 1 juta, balikinya sekarang juga, sejam kemudian. Para rentenir itu insya Allah akan merelakan. Ya. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Pinjam siang, kembali. Insya Allah para rentenir akan merelakan. Kenapa para rentenir itu ingin lebih? 1 juta kembali 1,5 misalnya. Karena ada waktu. Waktu ini. Nah, itu di situ. Apa bedanya dengan ini? Karena waktu maka bertambah. Ini ainur riba. Bagaimana pembelinya? Ya tentu, ketika penjualnya haram, pembelinya haram. Ya, ketika tahu ditawarkan seperti itu, ya dihindari. Gitu. Enggak, pembelinya kan pengen satu harga saja, ya pastilah. Mana mungkin dua harga? Pasti akhirnya apa 100, apa 110 juta pasti. Enggak mungkin dua-duanya kan? Pasti akhirnya satu. Yang tidak boleh seperti itu ketika ditawarkan. Bolehkah sholat qobliyah zuhur hanya dua rakaat? Boleh. Dua boleh, empat boleh. Bolehkah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat tidak langsung satu surat tapi beberapa ayat dulu? Iya. Tentu ada keberatan di sini. Diteruskan lagi, diteruskan lagi. Ketika tidak ada keberatan maka teruskan sampai selesai. Bolehkah mendoakan saudara kita yang sudah meninggal? Boleh. Boleh. Sebuah kebaikan, bahkan diperintahkan oleh Nabi, kan? Yang tidak boleh kalau saudara kita itu jelas-jelas non-muslim. Tidak boleh. Bolehkah sholat subuh setelah terbit fajar? Memang sholat subuh harus setelah terbit fajar. Kalau belum terbit fajar, enggak sah. Ya, terbit matahari mungkin ya. Nah, terbit matahari tidak boleh, kecuali kesiangan. Dan memang betul-betul kesiangan ya. Seperti Nabi pernah melakukannya. Bagaimana qiyamulail berjamaah diumumkan di masjid dengan tujuan memakmurkan masjid? Iya, memakmurkan masjid sudah dicontohkan oleh Nabi. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Bagaimana Nabi mencontohkan memakmurkan masjid? Sholat berjamaah lima waktu. Dikumandangkannya azan, ada majlis ilmu. Bolehkah memakmurkan dengan cara-cara kita? Tidak boleh. Tidak boleh. Biar makmur, maka kita peringati maulid Nabi, nuzulul Quran, tahun baru Islam, Isra Mi'raj. Ini mengarang sendiri. Tidak boleh. Sudah selesai ajaran Islam ini ketika Nabi wafat. Apa yang tidak ada di zaman Nabi dengan tujuan memakmurkan masjid, ukhuwah Islamiyah, dan lain-lain, jangan sampai ada hari ini. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ya, maka jangan lakukan. Termasuk ya mulai dari. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.